Je sais pas, moi. Johnny Mbour. Jambu apa jeruk aku melu apa entuk gendula agenduli apa sita apa ora ayu kuning yo lah apa aduh bapak netole wah le mantep jambu jeruk nenas loro ngelu atuk panas ora kok senggamu kok basa jambu mula garing wandaling nganti kaya jambu bol mete. Kabeh jambu di senggaan iki rak ya sing apik. Jarweng janmu. Lho. Janmu kang kuncat tung tung tung gendlang kuntak. Wah, palarang. Bapak iki palarana ya ora teteh wong untune wis entek. Saiki urute kidul dhewe. Njopo le? Mugi-mugi wonten keparinging penggalih, Dik. Kula dipun paringana bawa apa? Dandang gula gedhong kuning. Ya, wah kuwi seneng aku. Slendro, iya no, sulendro. Patete songo. Ya, coba dirungokke, Kang. Dedep. Lah ya. Pak nopo kok Jula-juli Jawa Timuran Jula-juli iya bukan ono buka celuk iya sasi ruah mlaku petang durung diningkah kok wis yo thank you. monggo Bu Tami. Monggo Bu Jepuk. Marah tua, bodoh apa? dan melok sopo sing paling-paling penak udah ayo melok Petro dan botak wes kue gue pakaian botak ketemu mules sing paling-paling lagi ya melu-melu awong kue ini seneng kamu bangsa botak kokean botok nganti mele-mele ya mulih ya mas ya sesek anaknya mlebu esok ya titanana kue ngeneng ke aku sonek pemilihan umum kue ora tak coblos lho wulat moro sangir juno juno kamalung sarang sanat yanake purna kawan marang ana ingkang klebet yamung kajaba kuwi bagong saka semenging atiku kuwi tak paingi ganjaran apa wujudnya duit pira ono ganjaran orang ewu limang atus dimen wong papat iki kok ganjil sakarep ngupi nggon wandum pak apa bapak kurungu dewe nek duit limang atus kan ngedum wong papat ya aku wis njupuk sing atus lawe dumen turane wong telu ngger iki aneng duit 75 aku wis njupuk selawe sing 50 dumen cah loro saya nipis lho tro aneng di 10 kalau dumeng loro wis tak njupuk sing 5 rupiah sah. Ya wis ngene iki kedadeane. Kon dhuwur aku kok tekan isor sat. Mangan duwite kanca aja dadi sungsum daging. Gugus swara. Ora warep. Tangger wong geleman. Kakang Semar. Kula mau garing pitul lawan bagung marmani sawatoro podon tak kendelagi orang nono liyo kakang ingin tak prihatin lagi amung kajubus pisan murcaning koko prabu punto diwa kapinduni jimat kalimo sodo ingkang dina iki mendro sapa ing praja Ngamarta kakang. Dados menika ingkang raka Ngamarta sinuwun Prabu Puntadalah. Serat kelima sada ical saking negari lo pancen mengkono kakang. Lajeng kados pundi den? Tau nono windo nono kaya aku ora bakal kundur marang kasatriyan menawa durung bisa ndherekake kunduring koko Prabu Sumawana balining jimat kalimo sada anggeh lak lajeng dateng pundi anggenipun badhe ngupaya lho moro ayo kakang sak anakmu kabeh podo nerik noaku daya daya ngupati marang palengganing koko Prabu Ngamarta inggih swawi kula dherekaken sarwi kula nderek memuji mugi-mugi nggih pinanggih ingkang dipunupati ndara kula salokaning jagat sampun asung palupi sapa tumemen mesti bakal kasembatan kakang Semar yo moro ayo jangan tiado marang lekuku tak wangeni sak urup wing landian. Nalikane ora ing telu laksana lon-lonan sang binagus ingkang sampun kadhiraken repat pemakawan catur. Ana rasa wanawasa griting ancala tepaing wau dadi. Wana gung kasrang tan mitang pringgo bayaning margi mongko maksih kathah isining ana kang maksih galak kaya ta. Singa ora andhaka jaling kamyangan sak panunggalan eling-eling. Awaning satriya tereng kusumur besing madri jeling atopo tereng andono wari ingman kita datang samar marang keridhani ngalas basan mungkak gendung mudul unjurang cita ndur pindola kuning ayam wono ono madyaning dendol catur madi tengah dendol alat catur patro prapat tani dalan tindak yang sanggup bagus kacil kutak lampeng uroto jenowo mwinggeng saking kayuangan dandang mamuri. Tlangon ning kalanyan oh. raksasa maruta pawana pono merga samirana lan warayang panca paisian kulingan limo Bocreng-bocreng iblis, anak bodoh bocekan wong titi juang kalau dermani rojo diwaku, hanya, hanya. Satir bagus, mandek. Kui bakal tak takon di coro buto pangar untuk paku mandrosan di burung dia masuk bocreng itu masuk bocreng, ayo ngaku. Sojo mesam, kaya kebetul beda ngawanyar ngaku. Tepuk. Tak takon iki bisu kok ora gelem mangsuli. Lawang sing takon iki mboten ngangge urama. Takon kalih satriya niku ora kudu nganggo laras sing gendhing wilteng irama. Cara takon piye kok? Mang midhangetke kula takonane. Ayo ayo kowe ngaku ayo mas yo sapa ngendi jenengmu sapa aja mbacut iki alas kawat yen nanti kowe mbacut mengko ndak dipangan buta oh kowe ora kena mbacut oh ingin bacut di pangan buto ya mamam kok dereng kok niku mengko anggripun krungu ora terus dirasake nek pun dirasake terus dimatake nek pun mat lagi kresna